Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya juga kita dapat menyelesaikan satu kewajipan agama, iaitu solat maghrib, yang kalau kita tinjau sebenarnya sebagai suatu kurnia yang sangat besar. Walaupun mengang kita tengok Allah solat maghrib 3 rakaat ya tadi. Nah, sebenarnya suatu perkara yang sangat berat. Berat ni 3 rakaat 5 minit je. Kengang lepung boleh buat? Boleh buat pasal Tuhan izin. Yang mana Tuhan tak izin? Nah, tak boleh semayang maghrib ni duduk kedai kopi ingat lagi, duduk biar jalan ingat lagi ni. Kalau duduk bandar, duduk musim yang tang utuh, macam-macam weseng berat. Jadi kita direngangkan oleh Allah SWT boleh semayang. Mudah-mudahan kita mati dalam semayang. Eh? Berapa orang maknanya anak banyak kita yang semayang? Eh? Anak-anak tu ramai kalau bilang-bilang-bilang bukit titi. Tak bangun peradung. Tak bangun katung. Oh ramai. Ya, 200 orang. Oh, semayang 5 waktu? Haa, sudah kerja lah. Tinggal separuh. Kau mari isu kan? Tolok pulak separuh. Kau sikit tak mau. Dah. Jadi kita ni bertuah. Boleh solat. Pada masa yang sama, Allah dah izin. Jutaan umat Islam dah solat. Tak boleh nak solat. Dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, hadis ini kalau tak silap daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la tu'akhkhar. As-salatu idza atat wal janazatu idza hadara was-sayyibu idza wajadat kuf'a aw kama qala. Rawahu al-Hakim wa Tirmizi. Aku dengar Nabi SAW bersabda, tiga perkara tidak dilambatkan. Yang pertama, semayang bila masuk waktu. Yang kedua, jenazah bila telah sampai. Yang ketiga, perempuan yang tiada bersuami bila jumpa jodoh, ada pasangan. Tiga perkara. Yang pertama Nabi sebut semayang. Sebab itu semayang ni Nabi sebut dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin, semayang tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang tinggal semayang dia telah runtuhkan agama dia. Kata ulama pula, man la salata lahu la dina lahu, barang siapa tiada semayang baginya maka tiada agama. Agama ni silang kan tak? Dah tak ada agama, dah silang. Nah, dalam mazhab Hanbali, kalau tinggal semayang sengaja lah kapung lah. Masuk waktu isyak dia tak sunaikan maghrib sengaja, maka diisytihar sebagai murtad. Dalam mazhab Hanbali, maka wajib disuruh qada dengan segera. Kalau tidak qada, dihukum bunuh dan tidak boleh ditanam mayatnya di perkuburan orang Islam. Ha, tu mazhab Hanbali. Dia kerah ni. Padahal mazhab Hanbali kalau dengar bang surah masjid, semayang di rumah sah tapi haram. Ha, jumhur ulama dak sah rumah tapi boleh sah ya padilah. Surah masjid boleh 27. Nah, Imam Hambali dak dengar bang tapi sembahyang rumah lelaki lah. Maka sembahyangnya haram dan sah. Berdosa. Bukan sembahyang tu berdosa, berdosa dak sembahyang kat kamar. Dan kalau tinggal satu waktu jadi kafir mazhab Hambali. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi kata tak kafir tapi mukmin yang derhaka kepada Allah. Walaupun mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki tetap mengenakan hukuman mati kalau tak sembahyang sewaktu. Nah, mazhab Hambali kafir dulu. Kerana dia pakai hadis Nabi, hadis sahih. Man taraka salata faqad kafara jihar. Wa fi riwayatin man taraka salata muta'ammida faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggal satu waktu sembahyang dengan sengaja maka telah menjadi kafir dengan pengangan borang. Nah, kalulah fatwa Imam Hambali ni hak apa? Hak maknanya muafakat dengan ilmu Allah orang tanam. Dah. Dari tanam hubung ikhlas dulu. Dan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kalau tinggal semayang, tak kafir. Tapi masuk neraka. Dia hukum, hukum mati. Hukum mati tak? Dia mayak, mayak, dah tanah kubur kafir. Dia kubur ni, kubur Islam lah. Tapi kena buat suku. Ulama-ulama fiqh sebut mayak orang masih hidup. Jenis tak semayang. Kena, kena tulis di kubur itu perkuburan orang yang tidak semayang. Kena buat atik bukit titi. Oh, tengok ah, berkocoknya anak beranak. Dah? Memang jadi balok. Tak? Tak? Jabat agama pun kata hubung suku. Berapa? Malah semayang, hubung suku. Kuburan orang Islam. Tapi tulis tu, pintu pagar je, perkuburan orang yang tidak semayang. Oh, hebat. Masa dia tiang agama yang main-main. Kalau suami tak semayang, bini mula minta fasah. Nah, boleh tak rasa? Jadi apa yang minta cerai? Laki aku tak semayang. Oh, tak apa. Nah, tapi kalau laki tam, dah minta rasa. Siapa suruh munak itu? Kalau kata sangat. Nah, tapi kalau tidak sembahyang suami, boleh minta rasa. Pasal apa? Pasal tak layak. Kita ni rapuang. Nah, nak benarkan air mani dia tu duduk dalam rahim kita. Air mani sui. Faham ke? Benih sui, benih maja. Boleh masuk dalam kandungan kita. Barang maja. Tak? Oh, kata. Nah, benda ni kita kena sekang. Gambar dah semayang jadi, jadi gila habis. Dah mereka tak mayang tau. Tak? Esko tak mayang ni. Wakil hayat dia tak semayang. Dia main goh. Orang main asal main goh. Dia panas. Kami dia duduk kat seduk. Esko duduk dengan mana? Wadah dia kambing. Tak kira siapa-siapa lah. Semayang, semayang. Alhamdulillah. Pada semayang kita kata. Boleh tak asal dengan main? Nah. Dia semayang dengan main. Rosok keturunan. Tak ada berzina. Berzina tu orang kata. Fadlidu kullawan hidim minhuma. Ni atas jazah. Kau pukullah keduanya dengan 100 pukulan. Tapi kalau tak semayang, yudrabu unukuhu binahwi saipin. Hendaklah dipancung kepalanya dengan seumpama pedang. Oh. Hudud dia. Nah. Dalam hadis ni kata, tiga perkara salah sunnah tu akhar. Tiga perkara, jangan awak lambat. Yang pertama, as-salatu iza atat. Semayang bila masuk waktunya. Walaupun boleh kita nak anjak, nak semayang lewat sikit, nak semayang pukul 3:30 zuhur boleh. Tapi jangan sampai habis waktu. Jangan harap bangsa mayang zuhur. Nak lambang garis mayang asa. Hatu dini neraka weh. Fawailun lil musallin. Ladinahum an salatihim sahun. Neraka weh untuk orang-orang yang semayang. Orang lagu mana kak? Orang-orang yang daripada semayang mereka itu dianjurkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan maksud ayat ini humul ladzina yu'akhiruna salatahum an waqtiha, iaitu mereka golongan yang mengeluarkan akan semayang daripada waktunya. Nah, habis waktu masuk isu mayang garik. Dia masa garik, masa garik rebah dekat ni. Eh, main bola lagi. Ada padang bola. Nah, dia tak berhenti lagi. Mana boleh dia pergi tak tiup. Dia apa? Lawang, lawang. Lawang piala benda lagi. EPL. Piala Eropah. Dia ni piala kapung-kapung ni. Ambo piala kapung ni garik dia berhenti lagi. Dah hadiah berapa juara? $1,000. Dah eh? Susu cak junjung 3 pok. Mereka ada kelah juara boleh susu cak junjung 3 pok. Dah imbuh. Mayah para bang kari dah putih kalau dah akhir piala dunia ni. Dah. Para bang muka ini baru tiup habis. Pasal piala dunia boleh tahan kau. Dah. Bukit Titi lawan Portugal. Boleh tahan kira. Dah. Ni siapa maknanya rabang udah berhenti lagi piala kampung je. Nah, separuh yang pakai buah lah yang kali paru. Nah, tak nak sabar lah mayak dulu. Dah lepih-lepih tak mayak. Nah, lepih-lepih dah ok lah, bukan nak kata kampung ni dia ok, bandar mana-mana pun dah semayang. Nah, maka orang ni butuh agama. Semayang ni, waktu semayang ni dia tak boleh nak awal-awal. Tak boleh nak awal lewat. Lewat mana? Lewat habis tu tak boleh. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Sesungguhnya semayang itu atas orang-orang yang beriman. Kitaban mawkuta. Kewajipan yang telah ditentukan waktunya. Mana tak boleh. Kita nak mandang-mandang boleh. Nak pakai akal tak boleh. Kalau pakai akal, kita buat awal, Tuhan sayang tau. Pasal kat ni, kalau subuh 5:30 sibuk nak atur anak sekolah, nak masuk jabat apa semua. Jadi kita buat awal, kita semayang subuh ku 3. Kena tahu, Tuhan kau sayang ku. Eh, pakai kepala otak gitu. Nah, dia semayang tak boleh buat awal. Zakat terah boleh. Kalau wajib bayar malam raya, kita nak bayar petang megang nak puasa boleh tau. Tak ada masalah, beri awal. Nah, tapi semayang kita bermau ku tak. Dia kata dah mesti Tuhan kau kau sayang. Kita buat awal tak boleh, Tuhan tak terima. Nah, macam orang kafir Bani Israel. Dia kata tak ada di puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bagi orang-orang Yahudi kena pada bulan ngutik buah. Musim menua. Dia kutik limau, kutik anggur, jadi panas. Jadi bicang. Nak musyawarah tak jadi, kita kena proses bulan Ramadan. Pasal apa? Jatuh pada bulan ngutik anggur. Negeri Yahudi ni negeri Palestin tu lah. Nak negeri Syam tu dia banyak tanah lima dengan anggur buah zaitun. Jadi yang ahli tanah gitu. Jadi musyawarah ada dengan ketua kapur, ada dengan JKK, ada berapa. Nak buat keputusan gini lah, kita buat lepas musim nuan. Nah, jadi kena bulan lain. Kena bulan lain. Lepas tu orang kan Tuhan marah. Tak. Terima kata tak apa, kita tambah 10 hari jadi 40 hari. Jangan nak arah kan. Kepala otak Yahudi. Nah, anjak puasa bulan lain, bulan habis dah kutip buah, tambah 10 hari tak sambung-sambung Tuhan marah. Nak Tuhan suka. Dah boleh Tuhan dah terima. Nah, tak sayang itu kau. Nah, awal tak boleh. Lewat, kau tak boleh lagi. Tapi orang ramai lewat. Tak ada awal, jarang jumpa awal tau. Jarang sangat kita jumpa orang maya lohor ke sebelah. Nah. Mereka maya lohor ke lima ada. Itu ramai. Nah, jarang kita jumpa orang sebelah tengah maya lohor. Ada sekali-sekali gitu, salam. Kenapa maya lohor ke sebelah tengah? Dah kena dengar orang bang. Lepas tu, ya, orang gila bang. Ha, ada orang gila. Ya lagi haji ni pergi gila bang. Lalu kok mahu orang kau gila nyanyi. Nah, dia lalu kok kapur orang gila. Kesang ni Allahu Akbar. Kita orang duduk haji tu anu mayal ho. Nah, ha, itu bila gila. Ha, tu lain lah. Jadi nyakit itis semayang awal tak ada. Nyakit itis semayang lewat. Semayang lewat. Habis waktu semayang. Dah kalau kerana mesyuarat ting. Mesyuarat ting lah. Mesyuarat maknanya. Mesyuarat. Kabinet. Oh ting lah. Nah. Antara menteri-menteri. Tak kira kabinet. Tak kira kabinet ke apa ke. Gobok ke. Dah. Ha? Mu tinggal semayang, mu menteri, mu ketua menteri, mu raja, masuk api neraka. Neraka mana? Neraka sakar. Tata dunia, dah kena undang-undang. Nah, itu jadi trafik, jadi DJ. Nah, kita tengok parking, tepat hak salah parking. Tembi, nak sama. Tengok menteri. Sama. Oh, dah, sama nombor ada. Nah, dah sama tu. Nah, akhirat, akhirat tak kira. Raja tak semayang, ha, raja jadi goreng pisang. Menteri tak semayang, ha, menteri celup dalam kuali yang ni. Esko tak semayang, esko jadi ayam pusing. Dah tak kira tak apa-apa, Allah Ta'ala. Nah, dah tak kira. Lagi banyak harta, lagi banyak tinggi jawatan, lagi senang, lagi kaya, lagi buat maksiat, lagi parok Tuhan mana. Nah, itu mana adil Allah Ta'ala. Dunia zalim semua. Nah, penuh dengan kezaliman. Dah. Akhirat lalu adil itu lagi ke? Kita ni cahaya ke pisbah, ketua pengarah ni sama. Disebut di dalam hadis orang yang tidak semayang itu akan dibakar di dalam api neraka, dimasukkan rantai melalui dubur, tubik ke mulut. Kemudian dipusing di atas api neraka. Sama dengan yang pusing. Sama dengan yang pusing batu nang. Bulan puasa. Ya tengok. Tak. Dia cacok ke belakang. Tu berikut depan tau. Dia pusing tau. Pusing ya. Hitam pun tu ayam. Tak. Habis orang kata. Umar siangnya. Ke ayam ada. Pasal ayam. Akhirat kaki orang. Orang. Nak. Berderu. Beriak cok. Kena pusing. Dia kata ayam pusing. Orang kata. Umar buat orang. Esku. Tengah tau. Penyanyi rock ada belaka. Tak ada dah semayang. Tak iman lah kena. Dah tak iman semayang. Tak iman semayang macam semayang. Tak iman kena ikut lain pula. Buat lagi nak lagi orang. Tak. Macam gitu. Nah, dah tak iman tak bila macam ni semayang. Nah, tak bila tak iman hadari pun semayang lima waktu. Kena ikut lain pula. Nah. Tak iman judi ada. Dagang kita jumpa tak iman duduk negak atas majlis noka. Tak ada. Terima tikai kau jangan. Dosa lain ya. Dosa tipu tanah orang. Tak iman. Tak ada. Anjak batu nan dia. Tak iman. Pak kebun orang. Tukar nama bahan kebun dia. Tak. Patut boleh anak dara. Bahan lipat dara. Tak iman. Itu kesin tu pula. Tak. Makan haram. Payah tak iman. Bahan labor tak iman. Paining haramah tu. Kalau tak iman. Tiba-tiba lah kaki masjid. Tak. Kalau makan haram. Hak lain payah. Tak. Tak cerita ke dengan Tik Mang. Pah pada mak yang saya, Tik Mang, Tik Mang. Saya nak belanja Tik Mang kali makan. Pasal saya nazar lama. Tik Mang kata, bagai. Bagai. Ada apa? InsyaAllah, insyaAllah. Tafadol, tafadol. Tik Mang. Dah ke mana? Kapu Cina. Apa kapu Cina? Dah nak belanja bewak celup tepung. Dia kata, mbak aku cakap bodoh gini je eh. Nak apa tak boleh ke Tok Imam? Haram. Tak boleh haram. Oh Tok Imam haram. Siap ni tajwid. Haram tutup mulut. Haram. Faham tak? Nak. Oh haram. Dok Imam finance kita. 8%. 7%. Dah riba. Dah ada haram lama tu le. Tu tak? Ha dah. Kok lain pula kena. Faham lagi? Ha gitu lah. Nah, tak kira lah pun apa. Nah, tu kita kena halusi ni. Nah, ada semayang ni, musuh Allah, musuh orang beriman, musuh para rasul, tak semayang. Imam Ghazali kata, jangan buat natu, orang tak semayang. Tanya dulu, semayang ke tak? Terus tanya dia, tanya orang lain. Tanya dia mana kata semayang. Macam orang ngisak ah, tergiduk larok kata itu ngisak. Dah eh? Bodoh kita tanya. Udah ngisak. Dah eh? Dah. Dah ni seterak banyak. nak buat bunga. Tidak ngaku dah maksud dah. Faham? Ada orang mari minta anak kita, kita pergi tanya, tanya, tahu dah duduk duanya, duanya, duanya, kita pergi isik. Faham? Orang ni semayang tak? Tak. Itu cara dia. Baru terima wakna tu. Nak tanya. Orang kata, ah, ni bagus dia semayang lima waktu. Bagi surat, dia tak ada attack lah. Tapi memang semayang. Orang tak apa dah. Tak. Tak pakai terima terlalu. Dah. Pasal apa? Pasal anak kita buat puang, kira-kira akan mengandung anak dia. Benih, benih orang tak semayang, benih majar. Benih sui. Ke tak sui? Tok Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah. Nah, cerita lama ni. Nah, 100 tahun dulu. Orang tak semayang, lalu ku atas satu batah. Batas tu Tok Syekh Qadir lalu sokmo. Tiba-tiba satu hari orang yang tak semayang lalu kot patah tu. Dia tak lalu kot patah, dia lalu kot laseluk. Pasal majar patah tu. Dia kira. Oh, tengok kan dulu-dulu. Nama lekat pas leni. Nak, Tok Syekh Qadir. Kita mana beraluh buat-buat gini. Nah, buat tu nama kita. Tak mati lagi orang tak sebut dah. Kalau mampu kerah, kau orang tak layan lagi. Tak? Lalu pasal dia beraluh dengan agama. Batas tu dia lalu buat mau. Tiba-tiba dia tengok hari tu orang tak semayang sakur lalu buat tu. Maka dia kira batas tu majas weh. Sial lah. Dia lalu buat dalam baru. Berberah, berberah, berberah. Nak. Aduh. Pernah satu hari dia balik rumah. Dia tengok jiran dia yang suka mengupak duduk tak lambut dia. Dia kena. Nak. Dia rambut lambut. Dia buat lambut lain. Pasal sial. Majar. Oh, kat dulu-dulu yang main. Nak. Kita yang main ngupak tak lambu kita. Siap, wak mi lagi. Nak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita pun. Nak, lepuan ni. Nak, kawan ni, Haji Lijaf. Ni nak oi kabar nak dengar lagi. Bapa pula. Tu Iman. Bapa? Cakap bahasa. Oh, naik. Apa tika, apa tika. Nak ngupang. Tak. Oh, dia apa tika, ha? Goreng kepuk, wak mi goreng. Ha, tengok. Tu saya kau, dia ambak-ambak tu. Lambu ni majar tu dah. Pasal, kalau anjing basuh dengan 7 kali air tanah sekali, tangga. Orang ngupak duduk dah, angga. Angga dulu-dulu. Sebab tu kau dulu-dulu dia beraluh. Nah, agama dia kuat. Nah. Kita tak apa-apa, jeput naik lalu, cerita baru kan. Nak. Kita reak kita ni memang saya dengar kalau cerita buruk kan, tak dengar. Tak. Tapi kalau cerita malik, kita pun dengar. Nah. Selamat rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada cerita baru? Ada. Dia pula. Itulah minah dah apa. Pandang sungguh masuk. Masuk pandang, gosok baju pandang, basuh pandang lah kok. Basuh ni perah pada 3 kali ni lah. Ini cerita benda dah sedap sikit harian. Cerita tu. Tambu. Orang nak ngupak. Ha, tu menyakit itu pasal kita menyakit kau. Ha, menyakit juga. Nah, mana kalau orang jiru mek. Kalau dah makan orang ni, kalau dia makan, tambah juga. Nah, gitu. Ha, ni orang dah semayang. Jangan warna tu. Nikah dah boleh pasok. Faham tak? Boleh pasok. Lepak kepada Qadi. Qadi, saya nak minta pasok. Tak. Rupanya dari cerita, dia boleh pasok. Pasok cerita juga, hakikat kan? Orang lelaki, dia ada lapas cerah, duduk mulut. Orang puan, boleh minta. Tapi lapas cerah, duduk di mulut Qadi. Tak. Saya nak minta pasok. Pasok ni apa? Pasok ni batal nikah. Maknanya hak ikat dah, akak tu ikat lah. Nah, lega semula. Sebab apa kau ditanya? Sebab suami saya tak semayang. Ha, boleh. Kalau kau dia tak ada, leh kalau tak semayang tak boleh pasal. Ambil kitab lepuk tak perlu kau di. Faham? Bodoh punya kau tidak mengaji. Nah, mana-mana kita lekah dia sebut. Sebab-sebab yang boleh minta pasal. Faham? Suami kena ik, boleh masuk. Eh? Boleh masuk. Suami kena ik. Nah. Boleh masuk. Sebab penyakit itu boleh membahayakan anak dan isteri. Tak berdosa. Suami tak beri nafkah. Tak beri belanja, boleh tak masuk. Tak berdosa lah isteri, tak berdosa sikit hak dia. Nah. Dan yang kata berdosa tak beri syurga, saja-saja tak masuk. Saja-saja minta syurga. Ha, itu baru tak bau syurga. Nah. Ha. Nikah bang, kita cerai bang. Sengaja. Berapa pula kata dia lelaki? Saja hobi. Ha, dia orang tu bengong. Tu, bini. Ni ada sahabat. Nah. Nanti nak kait. Nanti nak usang. Jangan. Di lewat. Lah tu akhar, jangan lewat. Lewat lagu mana? Lewat. Bukan daripada dia waktu. Padilat tak apa. Di semayang ni dia ada banyak waktu. Umpamanya semayang zuhur dia ada 5 waktu. Waktu pertama, waktu afdal dia panggil. Waktu fadilah. Kemudian dipanggil waktu ikhtiar. Kemudian waktu jawaz. Eh? Kemudian waktu karah. Kemudian waktu tahrim. Ha, tu waktu semayang zuhur. Waktu fadilah ni bila? Waktu fadilah lepas pada orang bang, semayang sunat, qomat, semayang selalu. Itu yang panggil afdal. Nah. Waktu ikhtiar ni lepas dia tu boleh lagi. 15 minit, 20 minit lepas pada tu. Waktu harus daripada kalau zuhur 1:30 pukul 2 sampai pukul kalau asar pukul 4:30 pukul 2 sampai pukul 4. Waktu harus. Dekat nak masuk zuhur dah waktu makruh. Dan nak masuk asar. Dekat nak masuk asar dah lagi, tapi dekat nak masuk asar 4:20 ha, pukul 4:10 baru nak sembahyang. Dah. Nah, 15 minit biasa dipanggil waktu makruh. Semayang tak dalam satu rakaat masuk waktu lain dah. Waktu tahrim, waktu haram. Nah. Jadi jangan sapa waktu tahrim ni. Nah, jangan sapa waktu tahrim. Kalau dia semayang, Allahu Akbar ujung waktu zuhur. Nah. Kita dalam satu rakaat, bagulah rabang so, dia panggil semayang tu tunai. Ha. Tapi kalau tak dalam satu rakaat, orang bangsa, dia panggil semayang tu qada. Semayang tu kan macam biasa kan berhenti dengan rabang. Tapi kita tak dalam selesai serakaat, dia panggil semayang tu semayang khabar. Tapi kalau kita dalam serakaat zuhur baru rabang, dia panggil semayang tunai. Walaupun 3 rakaat lagi dalam waktu asar. Dia berdosa tak? Ha, kalau sengaja waktu tu dosa lah. Tapi kalau kita baru kejut tidur tu, tu tak berdosa. Nah. Ha, sebab kalau kita tertidur atau terlupa tak berdosa. Man nasiyat salata wa fi ru'yatin man nama anis salat fal yusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang terlupa satu semayang atau barang siapa yang tertidur satu semayang, maka wajiblah dikerjakan bila dia bangun atau dia teringat. Kita tak ingat semalam dah letih sangat balik daripada jalan mayang garib mayang dah tengah jalan dak ada orang yang isi sampai rumah sipas-sipan barang dulu apa semua ingatlah semayang lagi pukul 12 tak ingat. Kerja subuh esok baru teringat. Nah, eh semalam tak semayang isa. Tak dosa. Maghrib ke? Tak dosa. Nah, dah bila? Buat masa tu. Kau lapang semayang, semayang maghrib atau semayang isa kita dah ingat. Nah, Nabi kata, fal yusalliha idza zakaraha. Naklah kau semayang, kan ni bila kau teringat. Atau kita tidur. Kita tidur lewat lah. Pukul 12 malam, pukul 1 baru tidur. Nah, sekali tidur pukul 10. Keju dah keju 7:30 pagi. Habis waktu subuh. Nah, tak ada tidur tu dekat subuh dah keju. Ada nah, dosa. Nah, tak dosa. Dah bila semayang, masa kita bangun tu dah. Wajib kena khabar. Nampak? Haa. Lagu tu. Tapi kalau dekat subuh dah keju tidur balik. Dengar lah terhim. Nah, tengok 5:10 tidur balik, dekat dah dikira. Tak kejut dosa. Pasal dekat dah. Tapi kalau kejut awal baru pukul 3, 2:30, tak wajib tunggu 3 jam ni. Nah, ha, dia gitu. Faham kaedah dia tu? Nah. Dan kalau kita tak semayang, kita ganti dengan sunat. Tak boleh. Dan kata kalau sunat kan tak apa hak wajib. Tapung hak wajib ni mana? Tapung hak wajib kita buat. Kita buat hak fardu 5 waktu ada kurang lah. Dia ha dak comel rokok dak apa lah, comel dak. Ha. Mayang dak apa kosyok, tapi cukup lima. Maka hak sunat-sunat tu tapung kurang-kurang ni. Bukan nak tapung tu kalau kita boleh tinggal garik tapung hak sunat dah boleh. Ha dak. Ha, dia dak kira sunat dia selagi dak sesah hak fardu. Nak kira sunat sesah fardu. Nah. Batu kalau kita semayak kita puasa sunat Syawal. Tuan tak terima selagi kita tak puasa Ramadan. Puasa Ramadan tak sunat Syawal. Nah. Ha. Kalau kita buat gitu tak terima. Pasal apa? Pasal hak fardu tak buat. Hak fardu tu. Tapi jarang orang tak puasa Ramadan memang sunat kau tak puasa ni. Nah. Ha. Jarang kita jumpa, hak ramai kita jumpa. Dak semayang tapi puasa Ramadan. Ha, tu. Ya, tidak semayang ni waktu puasa Ramadan, bodoh. Manalah terima. Nah, kan semayang kena cukup. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu fil qabri as-salatu. Fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amalan pertama ditanya kepada anak Adam dalam kubur ialah semayang. Kalau tu semayang cukup, semayang barulah molek orang lain. Kalau tak pakai semayang, tak pakai orang lain. Nah, Nabi pula tak semayang waktu puasa Ramadan. Dia dah sah-sah tergantung. Tergantung itu. Tapi dia dah lepas dia tergantung, dia kena tunda dulu semayang fardu. Nah, hak nak puasa Ramadan nyahu dia tak? Haa tak? Tak nyahu ribut kali siap enam boh. Nak? Dia puasa kau sebelah masuk harap. Haa tak? Air kotak tu nasi buku. Hak nak puasa buka lagi aman. Ginam maksa lah. So bila kita datang ni aku tengok makanan setiap jadi. Haa tak? Buka hanya. Haa tak boleh ada. Haa tu kata. Tak kira dah amalan apa juga, berjuang ke, zakat ke, puasa ke, haji ke, semelih ke, semayang nombor satu. Nak? Tak boleh lewat. Dia tak boleh bayar fidyah semayang. Puasa kalau pok kita mati, kita bayar fidyah. Sehari pok kita tinggal, secupok lah. Kita kira-kira pok kita tinggal tu maknanya 30 hari, 30 cupok. 30 tahun dah dia tinggal. 900 cupok. Tak. Dia ganda. Dia tahu. Semayang. Tak boleh. Dia semayang dia tengok. Pahamai asok ni. Aku jangan tolong kau ke pok aku. Tak boleh. Tak boleh. Faham? Puasa boleh. Haji boleh. Eh? Haji boleh. Tak ada nak pergi haji. Sibuk dengan ayah. Kan projek tu, kan projek ni, kan wak olah raya, kan wak lokang kapung. Sibuknya boleh projek pada dang jaji. Mati anak wakil mekau tolong buat daripada ayah. InsyaAllah Tuhan terima. Tak? Ha, boleh tu? Pasal denah. Puasa boleh, haji boleh. Rebang boleh tak? Eh? Toki nak masuk rebang. Tak dang masuk rebang, mati lah ya, boleh. Ambil duit yang dia nak masuk tu, cucu tolong buat. Boleh. Ini korban daripada toki aku. Sipulang bin sipulang. Umpama ni. Boleh. Tapi kalau tak gitu, tak nazar, tak boleh. Rebang tak boleh kalau tak nazar. Kalau kata ni sebagai ayah dia, ni mula ayah. Dan ayah nazar itu, doa saja nak buat dia. Tak sah korban orang mati. Faham tak? Melainkan dia bernazar masa hidup atau wasiat. Baru sah. Nampak? Ha. La kurbata an mani illa bil wasiyah aw nazrin, tidak boleh jadi korban daripada si mati melainkan dia ada wasiat masih hidup itu atau bernazar. Ha, ingat tu. Lah. Semayang tak boleh ganti. Semayang teman tak ada. Ada kau tu dipertikaikan oleh ulama-ulama muktabar. Nama kau Allah gilah. Nah. Ha. Imam Nawawi marah. Ibn Hajar Al-Haythami marah. Tak. Ibn Salah pun marah. Jangan ikut pendapat ni. Tak. Pelik sangat. Lemah sangat. Jangan buat semayang teman. Kalau nak tolong kat ayah kita nak mati, kita semayang biasa, semayang maghrib, semayang isya, pas pada semayang niat adiah pada semayang kita pada ayah. Hak tu tak mazhab kata siapa kat ayah. Tu cara dia. Tu pilihan kita ada, alternatif dia. Mudah-mudahan banyak bila timari banyak pahala ayah. Jadi dia semayang sikit, kita nak qada tak ada kau. Tak. Kita tolong semayang hak kita, bukan niat qada, semayang kita hadiah ke ayah kita. Waktu Mu'tazilah dia kata tak sampai. Itu cara dia. Nah, anak kabur semayang. Kalau kita kaya, kita upah orang. Tak boleh. Haji nak upah orang, kita hidup lagi. Tak boleh. Melainkan kita sakit. Sakit yang tak ada harapan sembuh. Nah, sakit lagu mana? Sakit cacat. Piti ada, boleh upah orang. Tapi kalau sakit, haji ni akan sembuh. Patah kaki. Nah, pergi ngecak rumah jatuh patah kaki. Patah kaki ni tak lipah orang haji. Pasal adatnya sembuh. Walaupun tak, walaupun recak, boleh pergi ke Mekah. Nah, ni penyakit yang biasa akan sembuh. Tak sah upah orang kaki kita pergi ke Mekah. Tapi kalau kita sakit yang jenis, doktor kata tak ada harapan sembuh. Patah pinggang tu. Tongik mutul, lenyik di lah, hari telah. Tak pinggang. Dah mati. Beritak macam dia ketang. Mana duduk rekod itu atas lembek. Nak pergi guana, nak duduk atas kereta tak boleh dah. Sok upah orang, faham? Atau tua, sebab tua. Dia tua ni tak ada harapan muda. Ada harapan muda. Tak ada lah. Nek. Pakcik, nama apa pakcik? Tak ada nama. Haji Ismail. Haji Ismail. Umur berapa dah? 70 lebih dah. 70 lebih. Kawan-kawan mati dah. Dia elang waktu hamri. Kita suka dia. Kita belum tentu 70 lebih lagi. Eh, dia usia bangat tanah tahu. Faham? Berhamri lebih tu. Tak? Kalau ada lah orang jual, ni berapa umur? 70 orang. 50 lebih. 50 lebih. Nak muda. Nak tak jadi 25. Tambuh apa tau? Masa apa dia? Tambuh. Semua orang nak muda. Kalau orang nak jual satu pay dah, kita telang pay tu sutir jadi umur 25. 5,000 sutir pay nak beli tau? Nak beli tak? Dua. Berapa putih nak beli? Dua puluh putih. Tengok. 5,000 sutih. Kalau kita makan peti orang 50 jadi 25. Orang 40 jadi 20. Orang 70 jadi 35 separuh. Nak? Dia nak beli 20 putih. Mananya? Nah. Tak apa kau tambah muda. Nah. Tapi tak boleh muda dah. Tak boleh dah. Nah. Tak boleh muda dah. Dasar 20 ribu sejuta kau beli. Bergadang kau nak kau beli. Nah. Tak boleh dah. Dan ni masih muda ni. Kita guna kat semayang. Isyarat. 50 lebih muda lah. Nak banding dengan orang 100. Muda 50 lah. Kamu 20 muda. Nak banding dengan orang 40. 270 muda. Orang lain 103. Tak? Ni kalau berang lah. 105 tahun. Makcik kalau berangkan ni kau. Nekuk. Nah, 105 tahun umur nikah dengan orang umur 30-an. Tak. Dah tua dia. Dari masa muda ni sekali saja. Kita gunalah betul-betul untuk cari ilmu agama. Dah tua payah belaka. Nah, dah tua. Masa muda nak benda, nak boleh. Nak belajar tajwid mudah. Tua payahlah. Nah. Tua dah 85 mari. Dia mari buat anda cik. Belajar saja. Dah nak sebut ke mana. Cakap pun bolak dah. Nak. Ngari etek dia etek ngaji. Dah tua. Mari sekali dah mari 8 hari. Balangin. Mari pula hari 9 patah balik apa? Tinggal gigi. Dah tua. Ha, masih muda ni lah. Nak belajar kol-kolah kubra boleh. Nak belajar ismah boleh. Nak belajar Quran. Nak boleh lah ke? Belajar tafsir boleh. Nak ngapa nahu boleh. Nak ngapa hadis boleh. Nak. Ha, nah, kalau kita guna dah masa muda sebaiknya. Ada masalah. Ha? Nah. Ha. Tapi kalau kita tua. Kita telah sia-siakan waktu muda kita hari tu. Kita nak kabur balik dah lelah tua lah. Caranya. Kita beri ke anak cucu kita pula jalan agama. Sebab aku lara hari tu tak dah. Maka biar anak cucu aku khabar. Tu lah tu. Nah. Ni kita lara dah. Dia kejar kereta patua baru ingat ke agama. Anak kita juga. Ha. Biar anak kita pula. Nah. Dia jadi ustaz, dia jadi tok imam. Dia ada kata pula lah. Rok. Ngaji pondok. Rok cari makan. Siapa tahu tak rok. Dari pergi universiti rok lah. Melambak tu bit universiti. Tak, jual burger. Jual burger. Ngaji universiti. Bah, UKM. Buat dia, buka wedding waktu lagu. Dah tahu dia nak buka wedding waktu lagu, tak payah pergi UKM. Tak. Nunya jenaga, IBM. Tak. Institut Bina Malaysia, ha? Pasal kita fahaman kita ngaji dengan ulama, dah rok cari makan. Ha? Ada rok. Dasyik gitu. Nah. Pada segi pula, kalau maknanya lawan pemerintah, dah rok cari makan. Oh, sedap gamuk. Kalau ikut pemerintah, kalau ikut kerajaan, masuk belah kerajaan, ha, gagah. Gagah benda mu. Pisbol. Sekarang tak? Ikut lori. Ha, tak? Habis nak beranak. Bukan kata beh tiang dera selang. Ada seorang boleh jadi gawat takbir. Ada apa? Dah yang mu gagah ngah dah ikut, mereka gagah. Betul tak? Kita nak gerak ikut teru. Orang ikut teru pakai BN. Mu kata labi ada. Betul tak? Kita mikir kat tek, tapi kalau belah-belah hulu ni wayo. Belah hulu apa dah kat anak-anak. Dia kata kalau ikut Islam, dia masuk kapal lah kapal. Ikut Islam, ikut ulama, ikut tu guru, baru nak cari makan. Tidak tengok. Kuala Lumpur ni orang nak sokong Islam. Bapak kereta. Nak, nak parking depan ni tak muat. Sayu. Nak. Dia kacir. Nah. Kacir. Wah sombong. Dah muka kagoh sangat. Mu berjuang sangat. Mu sokong teruk sangat. Mu kata gagah. Takkan bakal kaki. Dia dah buat ni ikat kata tiga pihak. Ha. Ha, ni kita faham. Allah Ta'ala. Dia nak beri orang jahat senang. Senang lah kata tu. Dia nak beri orang baik senang. Senang. Rezeki tak ada kena-kena dengan pemerintah. Faham? Yang kedua Nabi kata. Al-janazatu idza hadara. Jenazah bila siap, jangan awak lambat. Nak. Orang mati ni dia kena berah. Mana urusan berah ni bila start? Start pada jatuh. Bukan kata lepas mandi baru nak berah. Bukan kata lepas kapak baru nak berah. Nak cepat ni start dia tutup mata. Nampak? Bila tutup mata, maka cepat-cepatlah kita urus. Dia panggil tajhizul mayit. Orang nak belajar pandai agung kan? Nah. Tutup mata tu habis lah. Habis tepuk kan. Nah. Habis tepuk mati lah. Kita ni macam motor kicap tau. Cuma tak tulis je. Nah. Dia habis-habis tepuk. Macam kereta kau rotek mapuh. Dah boleh jalan. Nah. Dah boleh jalan juga. Atuh ke tu. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah diwakilkan bagi kamu malakul maut yang datang mengambil nyawa kamu. Habis ya? Nak. Dan ni tengah hidup. Boleh-boleh ada. Ada hal lagi tu wakil. Nampak? Hal ni kita takut kan. Tu wakil dunia kita takut. Tu wakil dunia mari janji gitu lah. Dah saya bimbang lah tuan-tuan. Saya tak akan lupakan tuan-tuan. Ha, dah lupa tunggu. Tuan-tuan tolonglah saya kali ini. Saya akan ingat tuan-tuan. Kepala otak mu ingat. Tak. Nak mengundi pula baru nampak muka. Tu lah boleh cakap belaka. Nak, kalau gitulah okay, ayat kambing boleh jadi. Nak. Ha ni kita takut. Waktu kalau dia tak mau tolong kita ada ha. Nak, tengok sekarang kita sokong Islam. Dia anak tiri kan. Minta batuan tak boleh. Minta cok pun tak mau layar. Minta buku teks pun tak mau beri. Basikal pun tak boleh juga. Nah. Lalu kita tengok. Kita boleh hidup tak? Boleh hidup tak? Ada masalah? Makan sama kenyang tak? Nah, ada apa? Tak mau batu, tak mau tolong, tak mau ni. Kau boleh dah tanah ambil balik. Ada apa? Gak ujian tu kan? Nah, dah imbang tak akhir tu. Nah, bimbang lah ni. Alladhi wukila bikum malakul maut mari. Assalamualaikum. Ha. Kalau tengah-tengah baca Yasin, khaw bunyi ayah. Tok Aki tu mari. Bukan nak bagi wasikah. Mari ambil nyawa. Ha, tak? Ha. Kalau duduk dekat hospital, wak satu ke, wak tiga ke, wak kaya ke, masuk ke? Dia masuk senyap, kau sakit. Izra'il tu, Tansri Izra'il. Ha. Kan masih sekejap hari lagi. Oh, anak-anak duduk keliling ni. Dah sakit Datuk. Datuk ni kalau kita pergi hospital, dia naik lift kan, balik kiri bukan Datuk tu. Lepas tu ketuk dia tu, dorok. Faham tak? Hak balik kanan ni, wak satu. Ada estro. Hak ni dorok ramai-ramai. Tentang dorok tu. Lepas tu cak yang. Cak putih terik balik tu. Faham? Kita naik hospital, tingkat 7, tingkat 8, tingkat 4, tubik lilik kanan. Haa, tu buat arah senyang. Haa. Datuk ada sakit. Oh, anak-anak keliling ni. Nah, jadi kenal sama doktor. Doktor kumpul ni. Doktor Johor. Tak. Mari habis keliling. Tak ada apa-apa. Mari Israel dalam bilik Datuk sakit ni. Senyap habis. Bunyi khayo. Haa, tak. Doktor tu mampu. Senyap habis masing-masing. Tak ada. Tak salah hari Doktor Australia, Doktor Jepun. Masuk malaikat Israel dalam bilik Datuk orang sakit ni. Kali tengah berdebit. Tek. Tek. Tek ada kan? Equalizer ni. Power eng. Ha. Masuk Israel senyap tu. Ha, ada apa ya? Buk tu wak ni benda. Mana bagi saka, bagi saka, bagi saka. Ha. Kau nak bagi? Bagilah wak ni. Ha, tu cerita dia. Jadi bila mati mula-mula kita nak buat mana? Nak buat? Iaitu menutup mata. Mula-mula. Bila kita tutup mata tu, selepas mati. Kalau mula-mula mayat tu mati, orang mula-mula tutup mata tu. Salih lagi. Ha. Tutup mata. Cara tutup mata dia ambil tangan kita dua gini. Buat gini. Jangan tarik gini. Ada gigi bodoh. Faham? Anak ajar ni. Pegang gini buat beraluh. Tak tanya gini. Ha. Bila sunat kita tutup. Kalau mata tak tutup. Dah kalau mata tutup. Dah dia tutup lah. Tak tutup dah. Nak. Nombor dua. Ikat dagu. Ikat lagu. Jangan ikat skok. Ada anak orang di ikat skok. Bahasa skok lagi. Gitu banyak. Mana? Ada kata tak orang ngajar, mu tak mau mari. Dia tengok orang nyanyi stadium. Nah. Bukan skok atas lagu ni. Ambil kain, buat lagi bobo atas lagu. Tutup. Ikat atas ni. Jangan kemah sangat. Bila tutup tu, ikat molek. Tak. Apa tujuan? Supaya tidak orang gerung melihat. Dah kalau bohong tu takut tengok. Cucu mbak. Takut dah tengok mulut orang gitu. Nah, dah cucu main ni tengok. Dia kata ke abang ni, "Bang, toki macam transformer." Mulut dengan ni. Nah, tu kata Nabi suruh ikat. Jangan ikat atas tok, atas dagu, ingat dah. Kain tu buat lebar. Bila sunat? Bila mulut terbuka. Kalau tutup, tak ikat lah. Sama lah. Nah. Lepas tu, pusing kepada kiblat. Pusing ke kiblat. Kaki ngadap kiblat. Kalau duduk atas-atas kak dia. Kak berlalu. Eh, macam ni kiblat ni ha, kaki tak kena. Pala tak kena, lapik batas sikit. Kalau duduk atas kaki, akak kaki-kaki. Ngadap kiblat kaki. Eh? Biar mati tu ngadap kiblat. Kiblat ni afdhal jihad. Iaitulah arah yang paling baik. Nampak? Kiblat. Lepas tu, hendaklah ditanggalkan pakaian ni. Dan ditutup dengan kain yang nipis. Bukan nipis napok dia. Nipis maknanya supaya tidak memeluk. Nah, dia keluar udara. Dah. Cabut lah pakaian. Dah letak minyak? Letak minyak tak sunat. Dah kata sunat? Sunat ni bila kita nak lipat tangan tak boleh. Baru sunat letak minyak. Ha, faham baik? Ada orang lawan minyak selalu tak tu. Kalau kita nak mandi lambat lagi, nak mandi selalu dah yang lipat tubuh. Kita nak mandi esok, mati pukul 11 malam. Tak, ditanya orang mandi lah, esok pukul 8 boleh mari. Nampak? Ha, pamanya. Maka kita dah lambat lagi esok, mayat tu. 2 jam sekali kita buat gini. Tegang ini tangan ni, terlipat gini. Perlahan-lahan lah. Faham tak? Supaya esok orang mandi tidak susah. Tangan yang lembut. Dakah cakeng itu payah nak pusing kat cakeng. Faham tak? Barang lipat. Lepas tu lipat di kiri pula. Mayat tu. Nak? Ha. Lepas tu akak kaki ni. Akak. Siapa akak tu? Jaga keruk. Macam main sokang tau. Mana akak sekadar yang boleh saja. Akak lini pula. Bila dah nak lipat, baru sunat letak minyak. Kat siku ni, faham? Ha, dia sesa tertik dia. Kita lohan minyak lalu, mula-mula. Bawa minyak lebih banyak. Nah, pada minyaknya, bangi minyak kestera tu. Nah, supaya seorang nak uruh dia, mudah nak mandi apa semua dah. Tajhizul mayit. Kena rehat lama. Sekarang 2-3 jam buat pulak. Buat pulak nak jemba kesok. Ada orang tu tak reti. Ditinggal nak tanai, nak esok nak mandi. Toki pok mati pagari. Nyelak gitu lah tanggir pakai sok. Mana? Bertuah punya anak cucu. Dah tahu kala. Tak reti benda. Tak. Tapi kita kena reti lah. Nah. Ni orang nak suti rumah nak reti lah ke? Tak reti benda. Balik lah ke anak. Pak jadi pegawai Kuala Lumpur balik. Pak jadi pegawai Pulau Pinang balik. Kau jadi pengurusi JKK Johor balik. Balik pula ke? Nak? Oh, dah balik buat anda. Balik tikus tengok besi. Haa tak? Ayah, ayah balik lah reti benda. Dia lok kaya lah balik. Dah gerai lok kemok. Nak? Semuk berang masuk kat hidung. Dah nak macucu balik. Balik. Balik bicara tak lambung gitu lah. Cerita abon dah. Oh, dah. Roti malam-malam. MU. Oh. Toki duduk dalam bilik tu. Tak ada orang ngaji adab benda. Tak boleh kena baca Quran. Teman dia. Faham? Dia tak kesik. Dah? Haa. Ma min mayyitin kuri al-Quranu alaih. Illa huwina alaih. Tidak ada daripada mayat yang dibacakan Quran di sisinya. Melainkan direngankan rasa mayat itu. Tak? Bacalah Quran. Mula tidur, gila ya. Macam 3 jam jaga baca Quran. Luak ni pula macam pula. Jangan lok gitu. Lok seorang duduklah bilik. Tak, tak betul lah ke. Sebab apa jadi gitu ayah tu? Sebab ayah tu salah sendiri. Dia tak beri anak dia pelajaran. Betul tak? Didikan jadi gitu kan. Salah kita tak? Dan anak kita andal lah ke? Pasal kita. Anak kita tak andal lah ke agama. Hanya kita lah tu. Nah, ha, kita nak tak banyak kita anak kita lok gitu lagi. Pak cik loh. Tak ambuh tak? Ha, tak ambuh. Betul. Nah. siapa orang nawak? Nak nawak mayat, nak masuk orang mari nawak naik mayat, jangan suruh orang puan duduk muka itu. Banyak umah tak reti. Nah, dia nak pergi nawak jenazah. Menawak jenazah ni sebenarnya bukan orang puan. Nawak orang lelaki. Orang puan duduk dapur. Main kikiran. Tak? Ha. Main kapur baru. Main daun bidara. Itu baru kerja dia. Bila kita nak masuk nak nawak, kalau orang tamu pernah orang puan. Kena lakuh waktu tapali dia dulu, barulah sampai kat mayat. Ha, rumah tu rumah bodoh. Tak kira rumah siapa-siapa pun, kalau tu imam, tu imam bodoh. Jadi orang nak menawak, payuh. Orang tak ada hal apa, tengok apa, masuk rauk-rauk. Orang jenis warok ke, tengok, dah masuk. Dah siapa pergi, mayat pergi. Nah, orang nak pergi kak, nak tengok mayat, nak baca doa kepada mayat, dia malah basuh. Tak anda tu. Biar kau anda, kan? Nah, sebab apa jadi gitu? Sebab ramai majoriti jahil. Nah, dia pakai majoriti kan? Kalau bak mati-matinya lah, sekarang ngaji, pakai majoriti. Nah, boleh buat gitu. Biar kosong antara ruang pintu masuk tu sampai ke mayat, biar orang lelaki boleh cubit bebas. Sebab orang lelaki ni kalau mayat merawat jenazah, bukan hidup sembah atas lambu. Bukan sembah tangga, perut tanah. Oh, tu bukan je lawat jenazah tu. Lawat jenazah ni naik pergi kat mayat. Tengok mayat. Tanya duduk kat mana mayat. Kalau bilik lah bilik lah. Nah, baca ayat Quran hak mana hak dang. Sekurang-kurangnya berdoa kepada mayat. Duduk situ. Tu panggil lawat jenazah. Nah. Kalau orang duduk tembang bawah je, orang ada. Nah, dengan ayat kapan berderu-derang kali. Jom dia. Lepas ni sekejap lagi, dia selamat hidup kalau orang mati. Nah, berair pun pergi. Nah, orang mandi tak pagi, dia apa dah. Nah, yang hingga pakai lawa pula tu, nawak orang mati. Nah, kalau tengah maknanya duduk nyanda, dapur, dengar-dengar dia orang mati, dari nawak, oh, pergi mandi selalu. Siangnya masuk ketuk, masuk situ, masuk subang. Siangnya pakai baju bersulang ni, nak tengok orang mati. Tumit tinggi, kadek-kadek, tengok orang mati. Nak? Padahal kaki ayam, apa dah orang mati kan? Nampak, tumit tinggi itu. Nah, dia nak pergi tengok orang hidup. Nah, pada Nabi pernah halau, beberapa orang perempuan datang melawat jenazah. Kacar itu ni. Nah. Tanya semayang itu tak? Tanya semayang. Orang nak semayang, rupa ada. Dia kesokan sikit, dia dah lari, dia dah lari duduk biar dinding. Kita nak semayang. Tak. Lepas pulang, dia duduk pinding. Dah hari. Padang. Dan kita semayang tengok tak dia. Tamu tengok, jamin. Faham tak? Dan ni cerita tu. Ah, tu rumah padang tu tak kira. Tak kira siapa-siapa pun. Tak. Oh, kerah. Kerah siapa juru panggil. Ha. Kapa hukum. Biar jadi juru sikit. Tak. Ha. Tutup kau. Tu cengang ada dia tak lari. Hak lari lagi lah. Hak lari. Hak rumah dah uti lari apa. Dia kesok kita lah. Kesok kita orang nak bayang. Dia tengok orang semayang dia pilih lah. Nak buat laki. Apa benda ni. Kalau nak pilih laki ni waktu buruk pun. Faham tak? Tengok tak weh. Ada tak apa? Ada. Ini tidur habis tau. Dia kita tak nampak dia. Dia duduk bila tu kita fikir semaya tengok tak dia tu imam pun baru mati bini. Tak. Tengok tak dia juga semaya rokok hanya tu imam. Dah rokok main gitu. Ah tu kaca. Nabi kata waswish memberi gangguan kepada hati manusia. Aduh, aduh. Bukan marah mugi je sah dia tu. Dah dapur tu kat arah dak bolong. Nah. Bro orang sudah semaya akak kanda apa semua. Nawak turun, dia yungga, dia kot dikak pulak. Mama, set-set puan. Nak, dia yungga kot dikak pulak. Kepala lasir tu, kepala lasir pandai gitu, pandai gitu. Haa tak? Lalu kita sambil pikunya lah, tengok pulak dia, tau meh pulak. Dengar gecu, dengar apa. Jatuh seru kan dia. Ni gangguan belaka, gangguan belaka. Nak, ingat lah, bukan kita marah. Dia, nak betul, dia jadi jameh, dia jadi molek. Mana jangan lambat-lambat. Lepas daripada sepunya apa semua panggil orang mandi, apa panggil orang mandi, panggil orang semayang. Apa panggil orang semayang, awak pergi kubur. Beri masa sedikit untuk keluarga dia tengok. Faham? Dan kalau anak dia kata, tunggu store kan, dah tak lama dah. 3 jam dia dapat, dah dia tunggu. Dan kita, kita tunggu lah. Dah berana ni? Sudah semayang dah mayak. Lepas anak dia kata pula, baru siapa di Kuatang ni. Kena tunggu tak? Tunggu lah anak dia kan. Ha, bodoh tu. Dalam hukum Islam, masa kini kita kena ra'ikan mayak, bukan ra'ikan anak dia. Malaikat sekejap, 20 minit, 30 minit boleh tunggu, 4-5 jam tak boleh tunggu. Faham? Sekejap boleh. Kenapa? Kerana anak dia akan jadi imam solat jenazah. Ha, boleh tunggu. Nampak? Nampak lama sebut lagi tak bekor kan? Nampak? Yusannu intizaru waladil mayyiti waladil mayyiti in kana imama fil janazati. Disunatkan menunggu pulangnya anak bagi si mayat jika dia akan menjadi imam solat jenazah. Ha. Kalau dia tak jadi imam, tak payah tunggu. Melainkan sekejap. Nah, ha, sekejap lah. Ada di usila dah ni. Ada di rumuda dah. Ha, boleh lah tunggu. Nah, ha, dah sekejap lah. Ada di temeluh lah ni. Temeluh. Kawan tu peluh duduk lakan dia. Ha. Ha. Ha, ni masalah kita. Tapi kita nak lakan apa? Nak lakan hukum mereka? Tak. Pakai anak dia. Anak dia kan? Nah, bila mati, tak ada pakai anak dah. Kena pakai ra'i mayat. Siang dia. Nah, ra'i pada mayat kan? Nah. Kita tak ada apa-apa, mayat dalam. Melambat bagi kubur. Nah, kita melambat-lambat. Kalau perkara baik, jadi zalim kita. Kalau kubur adalah satu nikmat bagi dia, maka kita zalim melambat-lambatkan dia mencapai nikmat. Nah, patut kena dengar. Asri'u bil janazah, Nabi kata. Naklah kau segera dengan jenazah. Kita tunggu 4-5 jam pula. Sisi, Nabi kata. Nah, berjalan pun jalan cepat. Jangan lenggah-lenggah macam nak pergi pasok kan. Jalan cepat. Jangan berlari pula. Mana jalan tu deras. Pasal apa? Hikmah dia supaya cepat sampai ke kubur. Nak? Masa tu yang paling sedih kali banyak. Masa waktu turun pada rumah. Sedih mana mati dah. Mati alam syahadah. Dia hidup di alam barzah. Sebenarnya mati hidup ni bersambung dengan hidup. Hidup kita sebenarnya berterusan. Ha. Mati alam syahadah alam dunia, kita mati, mati. Maka start tu hidup alam barzah. Mana hidup sambungan hidup. Dia panggil hilang hidup dunia, masuk hidup akhirat. Sebab kiamat bermula dengan mati. Al mautu kiamatun, faman mata faqad qamat kiamatuhu. Kiamat itu, mati itu Nabi kata adalah kiamat. Maka barang siapa yang mati, telah bermula kiamat baginya. Nah, masa tu dia sedih. Dia campur rasa sedih. Gimana sedih? Di alam barzah. Nah, di alam barzah. Itulah apa? Kau lihat itu banyak. Di alam barzah dia sedih. Ketika meninggalkan rumah. Bak rumah dia. Nah, masa nak turun daripada rumah tu, dia berkata. Nah, tersebut dalam kitab Daqaiqul Akbar, kitab Arab, ada terjemah jauh. Dia kata di antara yang sangat saat yang paling sedih bagi mayat ketika dihantar di atas bahu-bahu manusia untuk menuju ke kubur. Ha. Pasal apa nak tinggal rumah? Rumah dia. Dia bina daripada muda tak? Ha. Rumah dia, anak dia, keluarga dia, harta dia, tinggal kereta dia, barang-barang dia bertambung-tambung. Oh, situ duka cita. Nak? Masih hidup duka cita kalau orang ambil kita. Tinggal rumah. Orang mari ambil, J pula kena mari ambil kita rumah. Pasal dia jatuhkan hukuman penjara 40 tahun. Umpamanya tak? Maka hari yang turun dari rumah. Wabu dalam lerobar. Dah 40 tahun ni dah balik ni. Sedih tak? Eh? Dia dah sedih memang berhampir kuda kalau dah sedih. Memang sedih lah umur aku dah balik 40 tahun. Sedih tak menangis malam-malam gantung di lerobar gini. Nah, dah ni dah alik dulu. Jadi 40 tahun. Eh. 4 tahun sedih dah. Ha, ni dah alik. Batu duka cerita banyak. Nah. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, asri'u bil janazah, hendaklah kau segerakan dengan jenazah itu. Iza wudi'atil janazatu ala aqtabi. Apabila diletakkan jenazah itu di atas bahu-bahu mereka, ini orang yang nusung. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghairu zalika qalat aynama tuqaddimuni ya wailata au kama qala. Apabila mayat diletakkan di atas bahu untuk dihantar ke kubur, orang usung ni, maka jikalau mayat itu orang baik, orang sembahyang tak tinggal, orang puasa, orang apa benda ni tak buat zalim, tak sokong orang zalim, orang tak tipu harta benda orang, tak, orang yang sentiasa tolong Islam, orang yang menyebelahi ulama-ulama, bila ulama itu maknanya berjuang menentang orang-orang fasik. Ha ni mayat baik ni. Nah, bukan duduk judi duduk apa, duduk surah. Ha ni mayat baik. Maka Nabi kata mayat itu akan berkata, cepatkan sikit perjalananku. Sebab apa? Sebab bila dia telah berduka cita nak tinggal rumah, Allah tunjuk kepada dia tempat dia duduk di dalam kubur gigi. Comel tempat. Nah, ha, maka dia akan kata, derah sikit, derah sikit. Dah ingat dah tinggal rumah. Betul. Pasal tengok barang yang main. Nah, ha, ni kita nak. Dan jika ada mayat itu orang jahat, kaki judi mayat, masih hidup, nombor ikon dah macam belaga ayam, lapa ayam tenang muka dia. Belaga kubah, belaga pun tu habis. Sebelah saja tanduk kubah patah. Dia juga kaka. Nah, barang jahat-jahat je ni. Kalau curi, curi ajahat banyak. Masa hidup curi susah. Kalau dia balik susah orang kapung. Bukan kata ngayang ke, go curi. Nah. Kalau orang kena, korang kena. Kalau orang buat zalim korang, oh tu banyak jahat lah ke tu. Kalau jenis orang buat surah. Kalau jenis maknanya tipu dalam pilihan raya, buat ngudiatu lah. Tu banyak orang zalim lah ke tu. Banyak jahat. Nak. Oh jenis deraka ke raja. Nak. Raja tak ambil pun terbang juga. Nak. Itu jahat lah kita. Betul tak? Menteri besar kita baru Datuk Mas Said heran. Dia kata pahpahan negeri berbilion-bilion ringgit. Nak. Semasa 4 tahun pemerintah anak Yusuf. Nak. Bilion hilang. Pahala ni, bilion ni banyak. Tahu tak wakcik, bilion banyak ni sebilion. Tahu tak? Tak tahu. Sebilion ni kalau hubuh dalam guni, embah tak pada kita mampu kerah. Ha, tu sebilion. Tak tahu, banyak tu lah. Tak tahu. Bilion hilang, tak tahu mana lagi, tak tahu. Dah buat stadium ni, awak stadium. Nak sokang apa ni? Sokang Commonwealth kan? Sokang si pun bukan. Apatah lagi suka Olimpik. Kalau nak suka Olimpik, dia sabar stadium gitu. Tak? Lari 100 meter 8.8 saat. Ha, mana sabar? Ni sokang Sukma je. Tak nak sokang Sukma je. Duk tepek pergi jalan. Sokang antara negeri-negeri. Bukan cak ayam, cak tarik ayam. 100 meter 3 minit lari. Bukan yang suka besar pasal apa begitu mewah buat. Hanya projek. Faham ni? Kita ingat ke suka macam suka orang putih. Ha, boleh tahan kira tau. Oh, duk kecoh sangat siap dengar apa benda ni. Macam-macam hal lah. Tak, sibuk sekali stadium. Pak gambar dengan pasal hari ni sibuk lagi. Buk pasu bunga tu. Macam-macam pasal. Bukan sukunan. Sukan si pun tak padang. Besar stadium pada sukan. Sukan sukunan ni sukan piano berlari dengan Johor, berlari dengan Perlis, berlari dengan Sarawak. Kalau Sarawak berlari dengan Supi. Ha. Maknanya kelas cak ayam. Sukan ni. Faham lagi? Dah padang ratu jopi lebih. Baik dah awak jalan kapur-kapur. Dah wi comel. Orang dagak-dagak gelak gugu balik. Dah. Ha. Balik kapur apa dah apa benda laku dah sutik. Kalau adik-adik ulu lah nyanyi dia. Guna 500 juta, 400 juta tu betul kapur orang lu. Itu baru kerajaan yang maknanya nak tolong rakyat. Ni tolong masuk kocek dia. Mu boleh projek lapu, aku projek sumi, kamu projek tar, aku projek padang, kamu boleh bagian ni. Oh, bagi. Nah. Tak padang dengan sokan. Nah. Orang rapung, orang ulu, di bandar tu kira nak. Dia dah dah, dia rumah kelak gugup. Dia pergi bandar, orang pasang api bandar. Kalau ladang pak kita tu, api pak ribu tu, orang benda api je. Orang ladang lah, ingat. Orang tajain jingau. Faham? Dan orang dia dah cerah dah. Dah ni rubuh ke api metal berapa ribu-ribu tin ledang. Tanjung. Nah. Faham dia? No, darat-darat kau. Kelak tu. Nah, bapa hak mau orang untuk sikap pada langgok mau. Nah, patu dulu betul. Jalan tu lubang-lubang wi rata dulu. Rumah kami sikit banner dulu. Biar cek pun. Kalau tak ada rumah wi rumah, tak ada motor sikap nak jual wi motor sikap. Kalau tak ada kereta wi kereta. Biar maknanya kaya raya macam Brunei dulu. Baru joli. Tak, kalau ada tak boleh jali, dia habis tu. Baru jali. Tak, ha. Guna tak lepas tembok 4 kali bunga api. Tengganu 23 kali. Kau ganah. Ha. Kita tembok bunga api anak itih baru. Dia kata bukan budaya kita. Waktu Bik Sabah. Bila menjelang raya kan, bukan budaya kita. Baru main bunga api. Berapa bukan budaya kita? Dan nariah apa? Rugi. Dia sekali tembok 200 ribu. Dah budaya apa? Dia apa? Nak? Nah, ni kata. Bazir je. Nah, dah lakak nak tengok dah stadium tu. Hak ganu tu dah lakak nak lari tu. Nak? Nah, ni kata. Bukan tak boleh buat. Mananya mana kemajuan tu rakyat ni. Buat rakyat tu. Dah. Kapur-kapur tengok. Kalau kita lagi jalan malam-malam, kita masuk kot semua, kot ulu ni. Nak? Nyanyi tengok jalan berlubang-lubang kali. Nak? Lembu nak tidur kau. Tak main lubang gitu, lembu tu nak cek jalan gini. Nak? Tidur berat. Orang ulu je mari bandar, mari tu umur naik sungau. Aku tinggal malang. Nak? Apilah kecil. Nampak? Nak? Mula ingat mu balik kapau. Ha, gelap gugau. Dah. Ha. Ini kata pembaziran. Ha, ini pasti. Dah. Duit kerajaan ni duit kita lah. Ya. Duit orang Bukit Titi, duit orang Kesung, duit orang Bangu Katung. Faham? Duit kita. Kita latih kerajaan supaya dia agih kepada kita sama adil. Nah. Ha, lepas tu kita latih. Dia ni seorang ejeki surah. Tu panggil kerajaan. Nah, macam si surah ni takkan semua orang nak pegang itih. Latih benda hari lah ada tiga orang pengurusi. Lepas tu dia nak kawal. Kemudian dia pengurusi menari, menolong pengurusi ejeki surah. Buat segala maslahat untuk orang kapur. Ha, betul. Ni tak nak kasih semua orang. Pokok surah tak bila tak imam. Duit mana boleh. Nah, ha, gitu juga dengan kerajaan. Mu pegangkan duit mu. Bukan duit UMNO. Bang, duit rakyat negeri Terengganu kena lagi sama rata. Patut kalau kita bagi duit ni, kata seorang pakar ekonomi, nah, seluruh rakyat Terengganu ni kalau dok joli akan dapat 1,000 lebih seorang sebulan. Mak lempik beli 1,000 lebih, kau tengok atau kos poket aja. Faham tak? Mak kaki gang 1,000 lebih, kau misak minum daun ketul 1,000 lebih, ha tu sepatutnya dapat kepada kita. Nah, tapi tak apalah tak bagi piti lagu tu. Maknanya guna salurkan dengan cara betul ni kita abang tuan kita tak boleh. Ada dah nama patut boleh tak? Tak boleh tak apa? Di kata guru. Di surat ni, surat tu. Tak boleh apa nama. Tamu cok. Ayam muka apa hal tamu cok, tamu cok. Ada juga itu. Buat itu tangan cok. Tak? Nah. Nah, ini masalah. Kau jahat lah, JKK baik-baik lah. Mana orang baik ada juga pergi ramah je. Dia kena tanya akhirat kan dia apa nak murid. Nak. Apa yang rakyat mari minta pun tak murid. Dia tanya lagi akhirat. Harta pok pun. Nanya buat apa ni. Nak. Itu kata zoling. maka mayat dalam usungan akan berkata, ya wailata, aina tuqaddimuni. Nampak? Tapi riwayatin, aina tazhabu bi. Celaka dah aku pada hari ini, kata mayat atas usungan. Celaka dah aku hari ini padang dah. Kemana mu nak bawa aku pergi? Kata mayat jahat. Mayat set rombok surah, mayat set lawan Islam, mayat set lawan tok guru, mayat hok marah orang ceramah, mayat masih hidup tu kalau orang ngajar marah hok mau, mayat hok masih hidup tu memang tipu orang, kerja main judi nombor ekor ke daruh haruk. Ha, mayat ni kata, celaka dah tu hari ni, mu nak usung wak gitu ni. Yasma'u sautaha kullu siqa kullu syai'in la saqalan. Maka mendengar rintihan mayat tersebut semua makhluk melainkan jin dan manusia. Tuhan tak bingung. Masa rausung mayat tu bunyi dah. Nabi kata, yasma'u sautaha kullu syai'. Mendengar suara mayat semua makhluk. Kat mana dia lalu? Mayat tu blebek, dengar. Kambing dengar, kucing dengar, flower hound dengar, lembu dengar, rupuk dengar, pokok paur dengar, dengar belaka. Yang tak dengar manusia. Wa in sami'a la sa'iqa. Nabi kata kalau manusia dengar juga mayat tu bleber dalam skandal, nescaya pesang manusia. Bahawa Tuhan pun tak beri kita dengar. Kalau kita dengar memang kita tak tahu kubur mayat. Kita tu baik surat. Tak, kubur dia ni. Tak, lihat tu. Lihat ni. Depan tu. Berapa ratus meter? Ada sepadang bola. Sepadang bola. Sepadang bola kubur. Dan kalau kita tubik surat ni, pah mayang. Sampai kat jalan tu, mayang belebe. Oi, gelana, oi. Kita tak kubur. Kenapa kita lepon larut tu? Tak. Berapa nak layang? Berapa embau? Piung lah pahala orang layang aku. Takut aku. Tak. Nampak tu Tuhan tak pergi dengar. Itu hikmat dia. Kalau dengar mana? Memang kita dia tahu. Nak bawa lagi tu belebe dalam tu. Nah, itu masalah kita nak faham ni. Nah. Kemudian yang ketiga tu, mayat jangan awak lambat-lambat. Nah, nak segera siapa? Tak. Yang ketiga Nabi kata wasayibu ila wajadat kufa. Yang tak ada. Ada. 9:25. Nah. Kemudian yang terakhir saya Nabi kata, iaitu perempuan yang tiada bersuami, maka bila ada pasangan win nikah. Perempuan tak boleh nikah lewat-lewat, kena nikah awal. Boleh umur 17-18 boleh. Saya lupa nanti. Boleh? Tak gitu perempuan. Jangan will be pada 20. 15 kau nak gitu. 15? Kamu galak tak ada. Jadi cerah mata dah kalau orang puan dah. Jangan marah. Nama apa tadi? Panggil Pak Wang. Pak Wang, ha, boleh tak? Pak Wang kata 50 balik. Nah. Pak Wang, kalau orang tua-tua dulu ni kau mau berapa? 14-15 tau. Hari ni 17 balik. Pak SPM, ni kau. Tersawiyah nak universiti lah, ngaruk-ngaruk. Di universiti sekarang ni, dia universiti banyak rosak dah ni. Di IPT, Institut Pengajian Tinggi di Kolej. Bukan kata serma, tapi banyak berlaku. Nah, UPM, UKM, USM, UITM, Allah Rabbi, banyak berlaku sekarang. Di Kolej lagi teruk. Tengok Kolej dia anulah. Kalau anak mengaji Kolej, dia tengok tak, jangan lok sangat. Nah, keluar Kolej, pipis tangan tu. Eh, tengok dia anu. Nah, 5 nauti Kolej dia lawan dia. Dia tengok. Kau mana mari ambil di rumah sewa dah duduk pasal kami kan jepuan budak kali duduk rumah sewa 5-6 orang tak rumah 600 kata kan 6 orang nah kalau rumah katu lah kalau orang sewa payah keladi dia tahu rumah tu 120 ni 6 orang sekarang nak nah hal lelaki kau satu ni mari ambil kau 2.5 tu mari atas ha ni budak kali budak puan panggil dia anak dia kesung panggil dia anak sengat tau. Nah, mak ayah dah kapung. Oh, suhunya anak amba ngaji kolej. Ngaji kolej sungguh. Orang ada uli orang alam. Faham? Ha, orang ni buat wajah colek, orang ni buat wajah katih. Orang ni buat wajah payang, macam-macam macam. Nah, Ni bukan cerita nak awak. Faham tak ni? Dia tengok. Boleh tunjuk tu. Nampak? Ini berlaku. Ini kau dia. Tak boleh. Bahaya ada ni. Nah, tak salah nak dapat Siti lah. Buat jepu kau lagi. Nah, biarlah lelaki kerja. Nah, nak tu cara dia tu. Bini kau dia. Tak boleh lebih-lebih. Nah, bahasmi eng. Nah, tak apa pandai nulis, pandai baca. Dia gerik satu pun, ni kau. Nah, selamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.